sejenak ku terpana menanti kedatanganmu. Oh, janjimu di saat itu ku tunggu dan ku tunggu lagi. Saat demi saat berlalu, kau hadir dengan kostum glamour. Rambut di kepalan lapang rock, gaya remaja masa kini. Senyummu yang menawan hati bagai seorang ternama. Kau bergaya, ah, gadis di rampang diskomu hadir bagaikan. Senyummu yang menawan hati bagai seorang ternama. Seolah kau tahu semua orang kan melihat engkau bergaya. Garis piram partner diskomu hadir bagaikan primadona. Gaun putih ala transparan membuat hangat suasana. Senyummu yang menarik